Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Ikhwat iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini di Ramadan 1434 Hijriah, kita akan membaca, mentelaah kita wa'id ma'rifatul bid'ah, kaidah-kaidah untuk mengenal bid'ah, karya salah seorang dosen Universitas Islam Madinah Fakultas Syariah, Syekh Muhammad bin Husain Al-Jizani, yang kita terkenal dengan buku beliau Ma'alim Usul Fiqih hingga Ahli Sunnah Wal Jamaah. Silakan bagikan. Ya, kita mulai dengan mukadimah. Alhamdulillah ala al-islami wa sunnati wal afiyah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, dan nikmat al-afiyah, nikmat sehat dan bebas dari segala penyakit, penyakit agama ataupun penyakit badan. Fa inna sa'adata dunya wal akhirah, karena sunnya kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, dan nikmat hidup di dunia dan di akhirat dibangun di atas tiga hal ini. Maka kunci kehidupan, kebahagiaan dan kenikmatan dunia dan akhirat, dikutipan perkataan Ibnul Qayyim, dibangun di atas tiga hal ini. Ketika seorang mendapatkan nikmat hidayah kepada Islam, kemudian dan Allah lengkapi hidayah kepada Islam tersebut dengan hidayah untuk berpegang teguh dengan sunnah, ditambah dia adalah orang yang sehat badannya, fisiknya, keluarganya sehat dan bebas dari segala musibah dan bencana, maka adalah orang yang bahagia di dunia, demikian juga demikianlah ada orang yang bahagia di akhirat. Dan tidaklah tiga hal tersebut terkumpul fi abdin pada seorang hamba dalam bentuk yang sempurna, kecuali sempurnalah nikmat Allah pada dirinya. Wa illa, jika tidak sempurna, maka bagian untuknya dari nikmat Allah berbanding dengan bagian yang dia dapatkan dari tiga hal di atas. Kutipan dari perkataan Ibnul Qayyim di Ijtima' al-Juyus al-Islamiyah. Kemudian salawat dan salam, pujian Allah dan keselamatan untuk seorang yang diutus sebagai rahmat untuk semesta alam, untuk keluarganya, sahabat dan sahabatnya seluruhnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ila yaumiddin, sampai tibanya hari kiamat. Amma ba'du. Fannasu, maka sikap manusia ketika fitahdid untuk menegaskan pengertian bid'ah dan dhabti ma'naha dan parameter tentang apa itu bid'ah, makna bid'ah terbagi menjadi dua kelompok ekstrim. Ada fariqun, satu kelompok yang balagha, berlebihan, overdosis dalam memberi cap bid'ah, apa-apa bid'ah, organisasi bid'ah, yayasan bid'ah, pakai baju koko bid'ah dan seterusnya. Wa tasahala fil hukmi bil bid'ah, maka orang tersebut bermudah-mudah dalam memfani bid'ah dalam segala sesuatu hal yang baru atau satu permasalahan yang belum sampai kepadanya dalilnya. Maka mereka adalah orang-orang yang menjadikan pintu ibtidak, fonis bid'ah adalah pintu yang luas. Bahkan boleh jadi mereka adraju, masukkan dalam musammal bid'ah, dalam pengertian bid'ah, sesuatu yang sebenarnya bagian dari syariat dan bagian dari sunnah. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang bermudah-mudah untuk mengamalkan bid'ah. Bertawasa'a dan berlapang-lapang, bermudah-mudah untuk mengerjakannya. Dan merasa bid'ah yang dikerjakan itu bukan bid'ah. Bahkan bid'ah yang dikerjakan itu sunnah. Maka mereka menjadikan pintu penilaian terhadap bid'ah adalah pintu yang sangat sempit, sehingga tidaklah termasuk ke dalamnya selain al-bid'ah al-ummahat, induk-induk bid'ah. Itu bid'ah-bid'ah besar dalam masalah akidah, jamiah, mu'tazilah dan semacam itu. Wa kafairil muhdatsat, dan hanya bid'ah-bid'ah yang besar-besar. Wa rupama, dan boleh jadi keadaan mereka sampai pada kondisi idraj kathir minal bid'ah, memasukkan banyak bid'ah dan perkara yang mengada-ada dalam di bawah nama, di dalam pengertian syariat dan sunnah. Maka banyak hal-hal bid'ah mereka anggap sebagai bagian dari syariat Islam dan bagian dari sunnah. Maka perhatikanlah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, bagaimanakah kelompok yang pertama, mereka terlalu longgar dalam pengertian bid'ah sehingga mereka masukkan dalam bid'ah sesuatu yang bukan termasuk bid'ah. Wahum, dan kelompok yang kedua fi muqabil, kebalikan kelompok yang pertama, mereka membatasi dan mempersempit wahum, dan kelompok yang pertama ini fi muqabil, sebaliknya berdampak mereka mempersempit usama syariah, pengertian syariat, yang namanya syariat hanyalah apa yang mereka ketahui, wa alifuhu, dan sesuatu yang mereka biasa melakukannya, minan nawazil wal ahkam, berbagai kasus dan hukum. Sehingga dampaknya mereka keluarkan dari pengertian syariat banyak hal atau sebagian perkara yang sebenarnya adalah bagian dari syariat. Ini kondisi kelompok yang pertama, mudah dalam memfonis bid'ah, berarti dampaknya apa? Syariat cuma sempit. Karena bid'ah demikian banyak, apa-apa bid'ah, syariat demikian sempit. Lalu syariat apa yang mereka kenal saja? Itulah syariat. Sehingga mereka masuk, mereka anggap bukan bagian dari syariat sesuatu yang sebenarnya bagian dari syariat. Wangdur, dan perhatikan bagaimanakah kelompok yang kedua, mereka mempersempit pengertian bid'ah, hatta akhadu, sehingga dampaknya mereka keluarkan dari pengertian bid'ah sebagian anggota bid'ah. Wangdur fi muqabid, maka mereka ini sebaliknya, mereka terlalu longgar dalam pengertian syariah dan sunnah, sehingga mereka masukkan ke dalam pengertian syariat dan sunnah sesuatu yang bukan bagian dari syariat dan sunnah. Maka jika kita perhatikan dua sikap ekstrim manusia tentang masalah bid'ah ini, maka wa min huna, maka berangkat dari sini, jelaslah bagi Anda, wahai para pengamat, wahai para pembaca, ma inda kulli fariqin minal khata', kesalahan yang ada pada dua kelompok di atas. Mereka punya kesalahan dalam mendefinisikan pengertian bid'ah. Dan kesalahan dalam dalam pendefinisian pengertian bid'ah ini berdampak athmara, membuahkan kesalahan dalam pengertian apa itu sunnah. Karena sunnah dan bid'ah adalah dua perkara yang berkebalikan, ya, maka jika orang itu salah dalam pengertian bid'ah, maka dia akan salah dalam pengertian sunnah. Wa ulima bihadza, maka diketahuilah dengan hal ini, bahasanya masing-masing kelompok akhidun bitorfin ma'ilun bihi anil wasati, masing-masing kelompok berpegangan kepada titik ekstrim dan menyimpang dari sikap tengah. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala telah mengisyaratkan penjelasan semakna dengan penjelasan di atas dengan beliau katakan di kitabnya Al-Istiqomah, lakin a'zamal muhimmi fi hadzal bab, maka termasuk perkara penting al-muhim, penting al-a'zam, yang sangat agung dalam masalah ini dan yang lain, adalah upaya untuk bisa membedakan manakah sunnah dan bid'ah. Karena sunnah adalah apa yang disyariat, diperintahkan oleh syariat, dan bid'ah adalah berbagai macam agama, berbagai macam hal yang dinisbatkan pada agama yang tidak disyariatkan oleh syariat. Karena permasalahan ini tentang mana itu sunnah dan mana itu bid'ah, kathurafi itrobun nas, banyak padanya kebingungan manusia. Baik berkaitan dengan masalah usul, berkaitan dengan masalah sunnah dan bid'ah dalam masalah akidah, ataupun sunnah dan bid'ah fil furu' dalam masalah ibadah, banyak orang yang bingung. Dianggap akidah semacam ini, inilah akidah ya sesuai dengan sunnah Nabi, padahal tidak. Dan sebagian perkara ibadah dianggap sebagai sunnah Nabi, padahal tidak. Haitsu yas'umu kullu fariqin, di mana masing-masing kelompok beranggapan bahasanya jalannya itulah sunnah, dan jalan orang yang menyelisihinya adalah bid'ah. Kemudian dia vonis orang yang menyelisihinya dengan vonis sebagai mubtadi, pelaku bid'ah. Maka terjadilah gara-gara hal tersebut kejelekan yang sangat banyak, yang tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah. Bahkan al-wajib, sampai sekian perkataan Ibnu Taimiyah. Kemudian maka menjadi kewajiban kita adalah memberikan bid'ah maknanya yang tepat, tuna ijhafin, tanpa dikurangi, wal israfin, dan tanpa berlebihan. Wa inna ma yatamahad hada, dan kewajiban ini akan jadi kewajiban yang mudah dan lapang dengan meletakkan berbagai kaedah yang gamblang tentang pengertian bid'ah, wa rasmi, dan menggambarkan rambu-rambu yang jelas untuk batasan-batasan bid'ah, dan apa saja yang termasuk bid'ah dan apa saja yang tidak termasuk bid'ah. Bihadza, dengan ini, dengan adanya kaedah-kaedah tentang pengertian bid'ah, maka ya ta'ata al-hukmu, maka akan mudahlah memvonis satuan bid'ah dan a'yan dan kasus-kasusnya. Caranya indama turatu kullu bid'atin, kita kembalikan semua bid'ah kepada kaidah ya, umumnya. Jika termasuk kaidah maka berarti bid'ah. Tidak bisa dimasukkan ke dalam kaidah berarti bukan bid'ah. Maka berangkat dari sini tadhar nampaklah urgen tahdid menegaskan kaidah-kaidah yang dengannya kita bisa mengenal bid'ah. Pemijat ukhuwah dari sisi yang lain, fa inna taqal umur al muntashirah al mutaaddidah mengkaidahkan berbagai perkara yang bertebaran dan sangat banyak dan mengglobalkan berbagai hukum yang sangat banyak dan bercerai-berai, itu bermanfaat untuk mudah dihafal. Wa ada lebih mendorong lirusuh, untuk lebih terhujan dan tertanam. Maka manfaat yang lain, jika ada kaedah-kaedah tentang masalah bid'ah, maka orang tidak perlu menghafal ini bid'ah. Tidak perlu ngapal satu persatu apa saja yang tergolong bid'ah. Hafalkan kaedahnya, fahami dengan baik, nanti bisa meskipun tidak tahu secara pasti tegas ini bid'ah dari fatwa si ulama A, ini bid'ah menurut ulama B dan seterusnya, tidak apa, ini cuma hafal kaedah, dia bisa dengan tepat meyakini bahasanya ini bid'ah karena termasuk dalam kaidah yang telah dikuasai. Maka beliau sampaikan di sini dua nilai penting dari adanya qawaid ma'rifatil bid'ah. Yang pertama, supaya kita bisa bersikap tengah dari dua kelompok ekstrim dalam masalah bid'ah. Ada yang hobi membid'ahkan dan ada hobi tidak membid'ahkan. Maka kita bisa bersikap tengah manakala kita mengetahui kaedahnya dan berjalan di atas kaedah. Manfaat yang kedua, kita tidak perlu ngapal fatwa ulama ini bid'ah satu persatu tiapa. Kedua manfaat penting qawaid ma'rifatil bid'ah. Wal hakim, dan seorang yang bijak jika ingin mengajar, maka labudalahu, tidak boleh tidak dia harus mengumpulkan dua metode penjelasan. Pertama global, yang ini sama dengan kaidah, tatasyawwab ilaihi an-nafsu, yang menyebabkan jiwa orang itu penasaran untuk ingin tahu lebih detail dan lebih lanjut. Wa tafsili, dan penjelasan detail, taskun ilaihi, yang jiwa merasa mantap dan tenang dengannya. Maka setelah berlama-lama melihat wa ib'anil fikri, dan berfikir secara mendalam tentang apa yang disampaikan oleh para ulama tentang masalah bid'ah dan muhdatsat, maka istama'a ilayya, maka telah terkumpullah pada diriku, aku bisa mengumpulkan 23 kaidah. Alaiha yakumu al-ibtida' bid-din, yang ini adalah landasan orang membuat-buat bid'ah dalam agama. Dan ilaiha, dan kepada 23 kaidah ini, ya'ulu, kembali dan berpulanglah al-ihdas al-mashin, mengada-ada dan mengarang-arang dalam agama yang al-mashin, yang jelek. Dan di antara bentuk kebetulan yang menarik, bahasanya 23 kaidah ini atau jumlah kaidah ini kebetulan mencocoki jumlah tahun diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Beliau berdakwah sebagai rasul selama 23 tahun. Dan kaidah yang beliau bisa kumpulkan 23 kaidah. Namun ini kebetulan. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Dalam penjelasan tersebut, dalam kaidah-kaidah yang akan beliau sampaikan itu terdapat pelajaran bagi orang yang masih punya hati dan hatinya belum mati, aw alqa sam'a dan dia pasang pendengaran baik-baik, wa syahid dan pikirannya hadir, bukan hanya badan yang hadir tanpa pikirannya. Maka di surat Qaf ini, kata surat Qaf ayat 37 kata Ibnu Qayyim di Fawaid, ayat ini menjelaskan tentang syarat orang untuk bisa mendapatkan ilmu, dan maksudnya ilmu orang itu akan bisa mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu, manakala yang pertama kana lahu qalbun, dia masih punya hati yang hidup. Kalau hatinya sudah membatu, mau disirami banyak ilmu, ya hilang semua, tidak ada yang masuk. Kemudian ketika dia mendengarkan ilmu tadi, ilmu itu dibacakan kepadanya, al-qasama, dia pasang telinga baik-baik. Kalau ngantuk, ya, maka ya lewat. Kalau tidak perhatian, sibuk dengan yang lain, ya bablas. Maka syaratnya pasang telinga baik-baik, wa syahid dan pikirannya hadir. Dia pasang telinga baik-baik, diam mendengarkan, non pikirannya mikirkan yang lain, mikirkan kosnya, mikirkan kamarnya, maka ya, apa yang dia dengar tidak masuk. Kemudian maka tawa itu, dan aku berpandangan untuk meletakkan baina yadai hadil qawaid, meletakkan madkhalain, dua pengantar baina yadai sebelum pembahasan 23 kaidah yang dijanjikan. Pengantar pertama tentang definisi bid'ah, yang kedua adalah usul al-jami' ahli al-ibtida', landasan-landasan pokok terwujudnya bid'ah. Dan kita lewati uraian satu-satu tadi, dan kita lanjutkan. Alamnya sama enggak? 11. Maksud halaman 12 kalau di catatan itu. Kemudian wal maksud min jam'i hadil qawaid wa tartibuha, dan maksud dari dikumpulkannya kaidah-kaidah ini dan diurutkannya kaidah-kaidah ini, supaya jelaslah jalan kesesatan dan jalan bid'ah, dan supaya hilang al-iltibas, kerancuan yang timbul karena tidak mampu membedakan manakah sunnah dan bid'ah. Dan di sana ada dua perkara yang tidak ada pilihan yang ketiganya. Dua perkara tersebut, mengikuti sunnah ataukah mengikuti hawa nafsu alias bid'ah. Dalam beragama itu cuma ada dua jalan, tidak ada jalan yang ketiga. Beragama dengan mengikuti sunnah Nabi, ajaran Nabi, atau mengikuti al-hawa, mengikuti al-bid'ah. Faman arada, maka siapa yang ingin mengikuti sunnah, maka dia akan mengambil jalan yang benar, yaitu dalil-dalil yang muhkam, yang tegas, amal dan praktek salafus saleh dan jalan mereka. Dan siapa yang ingin mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan menempuh bunayat at-tariq, jalan-jalan yang sempit, bukan jalan pokok, jalan-jalan yang bercabang. Lalu dia akan jumpai wasaijitu huna laka, dan dia akan jumpai di sana, di jalan-jalan sempit tersebut, alasan-alasan untuk membenarkan bid'ahnya. Apa alasan-alasan yang biasa dipakai orang untuk melegitimasi, menjustifikasi dan membenarkan bid'ahnya? umumat, dalil-dalil umum. Ini pegangan penggemar kita, dalil-dalil umum. Qiyas, analog. Atau perkataan sahabat, tabi'in, atau perkataan satu ulama. Yang itu semua, semua hal di atas kayaknya dalil wa mahiya inda tahqiq, padahal setelah dikaji tidaklah itu semua bi'adillah sebagai dalil. Dan satu hal yang patut untuk disadari, semua orang yang punya pendapat, tidak ada yang tidak mampu untuk mendalili pendapatnya. Semua orang yang punya pendapat itu bisa mendalili pendapatnya, memberikan argumen pembenar untuk pendapatnya. Semua pendapat, asal pintar ngomong, pintar meracik ini dan itu, sesesat apapun, itu bisa didalili. Sesat apapun untuk mendatangkan argumen dan dalil, semua orang itu bisa. Mau yang mengajarkan ateis, mau yang mengajarkan kesesatan yang paling sesat, ingkar Tuhan sekalipun bisa beralasan. Macam pintar ngomong, pintar nyusun kalimat, dan pintar meramu ini dan itu, sehingga tertata rapi, sehingga nampak logis, menarik dan bagus. Ya, sesat yang paling sesat, ingkar Tuhan sekalipun bisa membahkan argumen yang itu meyakinkan. Maka semua sahibul madhab, semua orang yang punya pendapat, itu bisa, tidak ada yang tidak mampu mendalili pendapatnya. Maka semua orang yang punya pendapat dalam agama, dalam Islam, tidak ada yang tidak bisa mendalili pendapatnya dengan dalil syar'i. Bisa. Kalau cuma sekedar mendatangkan dalil dan alasan, baik itu dalil yang benar ataupun tidak benar, yang penting kan ada dalilnya. Terlepas dari benar dan tidaknya dalil, semua orang bisa membuat dalil. Nanti tahqir, pengkajian terhadap dalil, nah itu urusan lain. Nah, kalau sekedar membawakan dalil, hujah, argumen, semua bisa. Terlepas dari benar dan tidaknya dalil, kemudian benar dan tidaknya cara berdalil. Walhaq dan kebenaran, kebenaran, wahai orang yang mencari kebenaran, hanyalah yubtaro, dicari dengan mengikuti dalil yang jelas. Waktifa, dan mengikuti jalan yang jelas. Dan semua kesesatan bisa didalili dengan cara cari jalan-jalan yang tidak jelas. Dalil-dalil yang bisa kayak-kayaknya karet, bisa ditarik-tarik, ditarik ulur. Itu kaidah. Semua pendukung kesesatan, dia tidak akan mau mengambil dalil-dalil yang jelas. Dalil yang jelas dibantah dengan dalil karet yang bisa dia cari-cari. Padahal cara pendapatan kebenaran, pegangilah dalil yang jelas, gamblang, muhkam, yang jelas maknanya, dan dalil yang karet ini maka dipahami dengan dalil yang gamblang, maka dimaknai dengan makna yang dituntut oleh dalil yang gamblang, bukan malah dalil yang jelas dibantah dengan dalil yang multitafsir. Maka kebenaran adalah dengan mengikuti dalil, tidak dengan mengikuti jumhur nas, umumnya manusia, wa mujaratuh, dan sejalan dengan umumnya manusia, wa tausi'ah alaihim, dan memberikan kelapangan dengan apa yang dipraktekan dan diyakini oleh umumnya manusia. Wa'lam, namun sadarilah, bahasanya al-muta'arid li misli hadzal amri, orang yang memasukkan dirinya dalam perkara semacam ini, berpegang pada dalil meskipun menyelisihi pendapat kebanyakan orang, Yang dimaksud dengan perkara ini adalah menyelisihi, berani menyelisihi umumnya orang, dan berani menyelisihi adat kebiasaan umumnya orang. Maka dia yanhu nahwal khalifah as-salih. Dia berjalan sejenis dengan jalan yang ditempuh oleh seorang khalifah yang saleh, Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan ketika beliau memimpin daulah Islamiyah, dan beliau mengadakan reformasi besar-besaran, perbaikan besar-besaran untuk memperbaiki semua keadaan, dan dengan izin Allah dia sukses secara nyata. Hanya dalam waktu 2 tahun beliau berkuasa. Maksudnya beliau sekarang berkuasa 2 tahun. Mohon Allah, wilayah Islam yang demikian luas itu makmur semua dengan reformasi besar-besaran yang beliau lakukan sejak beliau dibaiat sebagai khalifah. Maka di awal bagaimanakah beliau memulai perbaikan besar-besaran? Beliau katakan, ala wa inni ula'i u'alidu amwa. Ingatlah sebenarnya aku memperbaiki satu perkara yang tidak ada yang menolongnya kecuali Allah. Semua menentang, semuanya menghadang, semuanya protes. Qatfani alaihil kabir. Keadaan yang demikian rusak yang beliau perbaiki, beliau katakan qatfani alaihil kabir. Orang itu jadi tua dengan sudah terbiasa dengan hal tersebut. Al-kabir artinya orang tua, faniya itu artinya ya, bisa jadi mati, fana. Mati orang-orang tua dalam keadaan dia memang telah bergelut dengan hal tersebut, kesalahan dan penyimpangan ini tersebut sejak lama. Waqabro alaihi sahir, yang kecil pun jadi tua, jadi dewasa dalam keadaan terbiasa dengan hal tersebut. Ini kalau mau diterjemahkan bebas, qatfani alaihil kabir wa qabru alaihi shahir, yang sudah mendarah daging dan turun temurun. Aku memperbaiki satu kesalahan yang ini mendarah daging dan sudah turun temurun. Tidak ada yang nolong kecuali Allah. Wa fasi alil ajami, dan orang semula orang yang ajam itu pun sampai fasih berbahasa Arab dalam keadaan terbiasa dengan hal tersebut. Wahajara alihil a'rabi, orang yang semula penduduk pelosok dan sampai berhijrah, berpindah ke pemukiman yang menetap. Semula orang yang a'rabi, yang hidup nomaden, itu sampai berubah. Dan ini tentu luar biasa, butuh waktu puluhan tahun dari orang hidup nomaden dan mau dan berubah kebudayaan sampai hajar dia berhijrah meninggalkan nomadennya, kemudian kemudian berpenghidupan dengan kehidupan yang menetap. Ini butuh satu dua generasi, tidak bisa. Ini mengubah budaya, budaya nomaden jadi budaya hidup menetap. Ini butuh generasi. Maka tadi kita katakan terjemah bebasnya sudah turun temurun. Hatta hasibudinan layaknal haqqa ghairahu, sampai-sampai mereka mengira apa yang mereka jumpai sejak kecil itulah agama, dan mereka tidaklah mengetahui kebenaran selain itu. Maka siapa yang berani menyiapkan dirinya untuk menyelisihi, siap untuk menyelisihi apa yang menjadi kebiasaan orang ketika itu, melanggar syariat dan tidak sesuai dengan ajaran Nabi, maka dia menghadapi satu perkara sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, memperbaiki satu perkara ya, ini sudah turun temurun, tidak ada yang nolong, semuanya kayaknya menentang, menghadang, tidak ada yang nolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. as'alullaha jalla sya'nuhu, aku mohon berdoa kepada Allah zat yang sangat agung kedudukannya untuk menampakkan kebenaran sebagai suatu kebenaran dan memberikan kepada kita semua kemampuan untuk mengikutinya, dan menampakkan kebatilan sebagai satu kebatilan dan memberikan kepada kita kemampuan untuk menjauhinya. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tadi beliau sampaikan ada dua madkhal, dua pengantar sebelum masuk pada pokok bahasan, yaitu 23 kaidah mengenai bid'ah. Maka madkhal pertama, pengantar pertama adalah pengertian bid'ah. Ya, di pengertian bid'ah ini terdapat 8 permasalahan. Permasalahan yang pertama, pengertian bid'ah dalam bahasa Arab. Kata-kata bada'ah ta'ti datang dalam bahasa Arab dengan dua pengertian. Sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, katakanlah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bukalah bid'ah minar rusul. Rasul yang baru, yang belum pernah ada rasul sebelumku. Sudah banyak rasul sebelumku. Baca'alah hadal makna, dan terdapat contoh yang lain, contoh kalimat yang lain ala hadal makna, yang dengan makna bahasa. Di sana ada penggunaan kata-kata bid'ah dan maksudnya adalah makna bahasanya, itu sesuatu yang diada-adakan. Tidak ada contohnya semacam itu di waktu sebelumnya, adalah perkataan Umar tentang sholat tarawih berjamaah di masjid terus menerus dengan satu imam selama satu bulan. Dan sebagaimana penjelasan Ibnu Taimiyah, dalam keadaan masjid diberi penerangan dan lampu. Dikatakan nikmatin bid'atu, ini adalah sebaik-baik bid'ah, itu bid'ah secara bahasa. Karena tidak ada semacam itu di masa Umar Abu Bakar ataupun di masa Nabi. Karena masjid di masa Nabi gelap, di masa Abu Bakar juga gelap, dan baru terang di masa Umar. Demikian juga perkataan para imam yang lain, semacam perkataan Syafi'i yang diatkanlah Ibnu Qayyim dalam Hilyah, berkatakan bid'ah itu ada dua macam, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Maka bid'ah yang mencocoki sunnah, maka itu terpuji, itu segala hal yang baru yang ternyata ditimbang dengan dalil mencocoki sunnah, maka itu terpuji, wa ma khalafa sunnah, dan berbagai hal yang baru dan ternyata menyelisih sunnah, menyelisih ajaran Nabi, maka itulah hal baru yang tercela. Dan yang dimaksud dengan bid'ah dalam perkataan Syafi'i ini, sebagaimana kata Ibnu Rajab yang nanti akan kita baca, adalah bid'ah dalam bahasa Arab. Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan, ada pun yang ada dalam perkataan salaf yang menganggap baik sebagian bid'ah, fa'inna madzalika maksudnya hanyalah maksudnya bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah dalam syariat. Di antaranya adalah ucapan Umar tatkala mengumpulkan manusia untuk melaksanakan qiyam Ramadan dengan satu imam di masjid. Maka Umar kemudian keluar dari rumahnya dan melihat mereka mengerjakan sholat semacam itu, maka Umar berkomentar, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kemudian makna yang kedua untuk bid'ah dalam bahasa Arab artinya capek dan letih. Contoh kalimatnya, abda'atil ibilu. Jika ada kalimat abda'atil ibilu, maknanya unta tersebut barokat, menderung, duduk di tengah jalan, tidak lagi mau melanjutkan perjalanan. Min hazalin, karena kurusnya, disebabkan karena kurusnya sehingga dia capek, tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Boleh jadi karena sakit atau penyakit yang ada pada badannya, okalalin atau murni capek. Contoh penggunaan bid'ah dengan kata-kata, dengan pengertian capek, yang ada dalam hadis adalah perkataan seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta untuk diberi tunggangan, diberi hewan tunggangan, karena hewan tunggangannya mogok karena kecapean. Dia mengatakan, ini ubda abi wa nabi, untaku mogok, fahmilni, maka beri aku hewan tunggangan. Maka Nabi mengatakan, ma'indi, aku tidak punya. Dia ingin berjihad, untuk sampai ke tempat jihad tidak bisa karena untaknya mogok. Maka dia minta, wahai Nabi, beri aku unta tunggangan bisa, biar aku bisa melanjutkan jihad. Maka ketika Nabi mengatakan saya tidak punya, faqala rajulun, ada salah seorang sahabat yang lain yang ada di tempat itu, kemudian berkata, wahai Rasul, aku bisa memberitahu orang ini yang butuh hewan tunggangan, aku bisa hubungkan dia man dengan seseorang yang bisa dan mau memberi hewan tunggangan untuknya. Maka ada sahabat yang mengatakan, wahai Nabi, jika kau tidak punya, saya juga enggak punya, namun saya punya kenalan orang kaya yang punya banyak hewan tunggangan yang longgar kalau mau digunakan untuk keperluan jihad. Nah, saya hubungkan dia dengan orang tersebut, saya kasih alamatnya, namanya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memuji tindakan orang ini yang mau memberitahukan kepada orang yang membutuhkan adanya orang yang bisa membantunya. Maka Nabi puji orang tersebut dengan mengatakan satu hadis yang mungkin sering kita dengar, namun kita enggak tahu siapa pun urutnya, cerita aslinya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka untuknya ganjaran dan pahala semisal ganjaran pelakunya. Ini pujian Nabi kepada orang yang, kata orang Jawa, modalnya modal abab, modalnya modal bau mulut, modalnya cuma bermodal bau mulut, dia enggak modal, dia enggak modal, dia enggak ngasih hewan tunggangan, enggak. Cuma kalau kamu mau minta hewan tunggangan, sana temui fulan, bilang dari saya. Nah, cuma gitu saja. Ya, orang yang cuma begitu saja, kata Nabi, dia dapat ganjaran sebagaimana ganjaran orang yang infak. Dia cuma menyampaikan kepada orang yang butuh infak, butuh bantuan, butuh donatur. Saya bukan donatur, namun kamu bilang saja dari saya, sampaikan salam saya kepada fulan, nanti dia akan kasih. Nah, cuma modal kayak gitu. Nabi katakan, orang yang cuma modalnya semacam itu, dia dapat pahala sebagaimana pahala orang yang infak, pahala orang yang bantu. Ada orang yang ingin belajar bahasa Arab, bingung, gimana saya mau belajar bahasa Arab? Cuma kita kasih tahu, kalau kamu mau belajar bahasa Arab, datang ke sana, nanti kamu bisa belajar bahasa Arab. Bisa. Dan dia pun datang dan bisa belajar bahasa Arab, maka dapat pahala, pahala orang yang ajari dan pahala orang yang belajar. Modalnya cuma modal abab, modalnya cuma modal bau mulut saja. Ini besarnya ganjaran abab dalam Islam. Cuma modal ngomong saja, dihargai dengan harga yang sangat mahal. Falam mislu ajri fa'ani, maka dia mendapatkan ganjaran sebesar ganjaran orang yang melakukan amal kebajikan, pelaku amal kebajikan. Namun jika kita lihat makna yang kedua, wahadal makna, dan makna yang kedua ini jika dipikir-pikir, ya ci'ilal makna awal, itu kembali berhubungan erat dengan makna yang pertama. Karena yang dimaksud dengan abda'at al-ibil, unta itu mokok, artinya bada'a biha at-ta'ah, mulailah ada pada dirinya capek, muncul pada dirinya capek, bada'a muncul aja, muncul pada dirinya at-ta'ah capek, bada alam yakun biha setelah sebelumnya tidak ada. Maka sama, muncul sesuatu yang tidak, sesuatu yang baru yang kemarin tidak ada. Dan penjelasan dua makna bid'ah secara bahasa ini telah kita juga telah kita bahas di al-bid'ah al-hawliyah. Kemudian poin yang kedua, pengertian bid'ah dalam syariat. Wa'adat fi sunnah al-mutahharah, terdapat dalam hadis sejumlah hadis Nabi. Yang dalam hadis tersebut terdapat isyarat tentang pengertian syar'i untuk kosakata bid'ah. Di antara dalil tersebut adalah dalil hadis Irbad bin Sariyah, merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Nabi SAW bersabda, iyyakum wal muhdatsatil umur, hati-hatilah dengan perkara-perkara yang diada-adakan, karena semua perkara yang diada-adakan adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah kesesatan. Diatkanlah Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih, dinilai sahih oleh Al-Albani. Hadis yang kedua, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di sana disebutkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena punya kebiasaan berkata dalam khutbah Jumat beliau, inna astaqal hadithi kitabullah, sebaik-baik perkataan adalah Al-Qur'an, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan, yaitu perkara dalam agama, dan semua perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah kesesatan, dan semua kesesatan ada dalam neraka. Kalau redaksi yang lengkap sampai waqulat dolalatin final, ini adalah redaksinya Nasa'i. Namun hadis ini aslinya diatkan oleh Muslim, namun tanpa kalimat waqulat dolalatin final. Baiklah, tabayyana Nabi hadain hadisaini, maka jika jelas dengan dua hadis ini, maka dari dua hadis ini jelaslah bahasanya yang namanya bid'ah adalah al-muhdatsah, perkara yang diada-adakan. Maka jika kita telah tahu hal tersebut, istata'ah, maka hal ini mendorong kita untuk mentelaah lebih lanjut apa pengertian ihdas, mengada-ada dalam sunnah, dalam hadis. Maka pada fidzalika, dan terdapat dalam masalah ini terdapat dua dalil yang memberikan penjelasan kepada kita apa yang dimaksud mengada-ada dalam syariat. Itulah hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza." Siapa yang mengada-ada dalam masalah ini? Urusan kami ini yaitu agama, ma laisa minhu, padahal dia adalah bukan bagian dari agama, fawaratun, maka apa yang diadakan itu tertolak. Ditambah riwayat yang kedua, siapa yang melakukan satu amalan laisa alai amruna, yang tidak ada padanya perkara kami, yaitu agama kami, yang itu bukanlah agama kami, fawaratun, maka amal yang dia kerjakan itu tertolak. Hadil hadis al-arba'ah, empat hadis ini idza tu'ammilat, jika direnungkan, kita jumpai empat hadis ini menunjukkan definisi bid'ah dan pengertian bid'ah dalam pandangan saya, yaitu kesimpulannya bid'ah dalam syariat memiliki tiga persyaratan, quyudan thalathatan, ada tiga persyaratan untuk sesuatu itu disebut bid'ah dalam syariat. Yang tiga persyaratan tersebut takhta subiyah, hanya akan ada, hanya dijumpai, khusus dijumpai pada bid'ah syariah. Kalau ada padanya tiga hal ini, tiga-tiganya, maka itu bisa dipastikan bid'ah syariah. Maka sesuatu itu tidaklah tergolong bid'ah secara syariat kecuali bitawafuriha, terpenuhinya tiga hal di atas. tiga hal ini. Tiga hal tersebut, pertama mengada-ada. Tidak ada di masa Nabi. Namun tidak semua yang tidak ada di masa Nabi itu bid'ah secara syariah. Butuh poin yang kedua. Ayudhafa hadzal ihdats ila ad-din. Mengada-ada tersebut dikaitkan dengan agama, dalam agama. Kalau mengada-ada dalam urusan dunia dan teknologi tidak termasuk. Dan sesuatu yang baru dan dia berkaitan dengan masalah agama, itu tidak mesti bid'ah. Sesuatu yang baru tidak ada di masa Nabi dan dia adalah masalahnya masalah agama, belum tentu bid'ah. Kecuali ditambah dengan unsur dan syarat yang ketiga. Allah yastanidah hadal ihdas, tindakan mengada-ada tersebut tidak bersandar ila aslin syar'i, pada satu dalil syar'i yang makbul, dalil syariat yang benar. Baik, tidak memiliki landasan dalil syar'i dari berupa dalil khusus ataupun dalil umum. Dan berikut ini penjelasan untuk tiga unsur atau tiga persyaratan untuk disebut bid'ah. Yang pertama ihdas, mengada-ada. Satu hal yang baru tidak ada di masa Nabi. Dalam persyaratan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa, siapa yang mengada-ada. Persyaratnya adalah ihdas. Itu bisa disebut bid'ah. Demikian juga dalil yang lain, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang muhdats, setiap yang ihdats, setiap yang mengada-ada. Dan yang dimaksud dengan ihdats adalah mendatangkan sesuatu yang baru, mukhtara yang diada-ada, yang dibuat-buat. Allah bilam yusbat ila mithlihi, yang sebelumnya tidak ada yang semisalnya. Yang sebelum itu tidak ada yang semisal itu, yang sebelum tidak ada semisal itu. Namun kalau cuma baru saat ihdas, mengada-ada, tidak ada di zaman Nabi, maka tercakup dalam persyaratan ini kullu mukhtara, semua hal yang diada-adakan, baik tercela ataupun terpuji, baik di bab agama ataupun masalah dunia. Lebih hadal kait, namun persyaratan ini, dengan persyaratan ini maka keluarlah, tidaklah termasuk bid'ah, mala ihdasa fihi aslan, sesuatu yang sama sekali bukan mengada-ada. Karena dia adalah sesuatu yang ada di zaman Nabi. Semisal mengerjakan berbagai macam syiar agama, salat lima waktu, itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada unsur ihdas di dalamnya. Puasa bulan Ramadan, demikian juga melakukan sesuatu dari perkara dunia yang sudah biasa dan sudah familiar, turun-temurun dikerjakan, maka itu bukan mengada-ada. Semakan, semisal makanan yang memang sudah dikenal sejak masa silam, pakaian atau semacam itu. Walimakana al-ihdas, dan dikarenakan mengada-ada itu boleh jadi terjadi dalam perkara dunia, waqad yaqa, dan boleh jadi terjadi dalam perkara agama, maka supaya mengada-ada tadi tergolong bid'ah dalam agama, tahattam, harus kita batasi mengada-ada ini dengan dua persyaratan yang lain. Dua persyaratan yang lain itu adalah, yang pertama, mengada-ada tadi dikaitkan dengan agama, dihubung-hubungkan dengan agama, dianggap sebagai bagian dari agama, dianggap bagian dari Islam, dianggap bagian dari ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya, kalau bid'ah itu tidak hanya sekedar perkara yang baru, non baru dalam masalah agama, dalil persyaratan ini adalah sabda Nabi fi amrina hadza, dalam urusan ini. Dan yang dimaksud dengan urusan ini adalah dinuhu wa syar'uhu, agamanya Nabi dan syariat Nabi. Dianggap perkara mengada-ada tadi adalah agama Nabi, dianggap perkara yang mengada-ada tadi diyakini dan dianggap sebagai syariat Nabi. Fal makna al maksud fil bid'ah, maka makna yang dimaksudkan dalam bid'ah, ayakuna al ihdas, perkara mengada-ada tadi, min sya'nihi sifatnya, ayunsab, dinisbatkan, disandarkan, dikaitkan, dianggap sebagai bagian dari syariat. Wa yudhaf ila din, disandarkan dan dinisbatkan, dikaitkan, dihubung-hubungkan sebagai bagian dari agama. Biwajhin minal wujuh, dari sisi-sisi tertentu. Wa hadzal makna yasul bi wahidin min usulin salasa, dan sesuatu itu, sesuatu perkara mengada-ada itu bisa kita katakan dianggap sebagai bagian dari agama, terwujud manakala masuk dalam satu dari tiga hal ini. Perkara mengada-ada itu adalah tergolong mengada-ada dalam masalah agama, manakala dia tergolong dalam satu dari tiga kategori ini. Atau yang pokok ada dua kategori. Dua kategori yang pertama. Maka mengada-ada itu mengada-ada dalam masalah agama, manakala ide kreatif tadi, inovasi tadi tergolong dalam satu dari dua hal berikut ini. Pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah ajarkan. Orang merasa dengan ini dia semakin dekat dengan Allah, padahal sesuatu yang dia lakukan itu tidak ada dalil dan syariat yang menunjukkan kalau dia adalah sesuatu yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Maka siapa yang melakukan, punya ide kreatif dan punya inovasi dan tergolong dalam masalah ini, beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah ajarkan, maka ini mengada-ada dalam masalah agama. Yang kedua, mengada-ada itu adalah mengada-ada dalam masalah agama, manakala ada ide kreatif dalam bentuk keluar dari pakem agama. Keluar dari pakem agama, merusak tatanan agama yang syariat yang sudah ada. Sholat duhur yang 4 rakaat jadikan sholat 3 rakaat misalnya. Ini keluar dari pakem bid'ahnya. Bentuk bid'ahnya dan keluar dari pakem agama, dari koridor agama. Maka semua bentuk mengada-ada, ide kreatif, tindakan inovatif yang itu bisa dimasukkan dalam dua kelompok ini, dua kategori ini, maka dialah mengada-ada dalam masalah agama. Wa yulhaqu bihima, dan kita samakan, kita gabungkan dengan dua kategori di atas, kategori yang ketiga. Maka ini tadi saya katakan bukan pokok, pokoknya cuma dua saja. Ini cuma digabungkan dan disamakan, yaitu berbagai sarana yang mengantarkan pada bid'ah. Maka dengan syarat ini, kreasi tadi harus dalam masalah agama. Maka tidak termasuk bid'ah, keluar dari bid'ah berbagai muhtawaat madiyah, berbagai kreasi materi, berbagai inovasi yang bersifat materi, muhdatsat, berbagai perkara baru yang bersifat duniawi, yang sama sekali la silat kalau tidak ada hubungannya dengan masalah agama. Demikian juga tidak termasuk bid'ah segala bentuk maksiat dan kemungkaran, yang itu adalah kemungkaran-kemungkaran baru. Karena semakin bertambah zaman, orang itu semakin kreatif dalam membuat kemungkaran. Kalau dulu bentuk pacaran ya konvensional saja. Maka sekarang pacaran dan pacaran bentuk baru, SMS-an, chatting-chattingan atau apa, Facebookan, itu kan ide kreatif baru dan bermaksiat. Maka ide-ide kreatif dalam maksiat tidak termasuk bid'ah. Ide kreatif dalam masalah maksiat, inovasi dalam berbuat maksiat, tidak tergolong bid'ah. Ya, maka segala maksiat dan kemungkaran yang diadakan dalam takun mingkabul yang tidak ada sebelumnya. Fahadilah takun bid'atan, maka ini semua bukanlah bid'ah. Kecuali maksiat bisa menjadi bid'ah. Kapan? Infu irat ala wajib takau. Jika dilakukan dengan orang itu merasa dia mendekatkan diri kepada Allah. Ketika pacaran itu kemudian dikasih legitimasi ta'aruf syar'i, maka itu jadi bid'ah. Nah, orang merasa ini dia menempuh jalan syariah yang mengantarkan dia kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi bid'ah. Kalau terus terang saya pacaran, itu maksiat saja dosanya. Dosanya satu. Namun kalau pacaran tadi sudah dikasih bungkus, wah ini ta'aruf syariah, Allah ridho dengan saya dengan cara semacam ini, itu dosanya dua, bid'ah dan maksiat. Demikian juga karena dari atan atau ya, maksiat tersebut itu menjadi jalan timbulnya sangkaan, pastinya dia bagian dari agama. Ini dua syarat untuk disebut bid'ah, namun ini belum bid'ah sesungguhnya. Kalau itu pakai mengada-ada tidak ada zaman Nabi, dan itu adalah dalam masalah agama, dan sesuatu dikatakan dalam masalah agama manakala mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah ajarkan atau menyimpang dari koridor agama dalam berbagai macam ibadah yang diajarkan oleh agama, maka ini belum memenuhi persyaratan sesungguhnya untuk disebut bid'ah, sampai ada unsur yang ketiga, yaitu tidak apakah mengada-ada ini tidak bersandar pada dalil syar'i, baik dalil umum ataupun dalil khusus. Yang lebih detail yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada.